Qauluhu ay aqribihi ayil mu'minin. Kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi ay aqribihi al mu'minin. Huwa bil makna asyamilil mu'minat fa fihi taglib. Jadi kalimat al mu'minin ini maknanya adalah orang-orang beriman yang berjenis kelamin laki-laki, tapi mencakup juga perempuan ya. Karena ini apa termasuk kategori taglib. Taglib itu ya memenangkan sebagian. Jadi isinya laki-laki dan perempuan, tapi dimenangkan yang laki-laki saja. Hanya disebutkan satu jenis kelamin saja. Itu namanya taglib. Jadi sebenarnya ini juga sering ya dalam apa kalimat-kalimat yang kalimat atau doa yang kita baca itu jarang sekali menyebutkan perempuan ya. Itu tidak usah ditambah, itu namanya taglib. Karena saya juga di sebagian daerah itu saya pernah dengar doa tahlil itu ditambah-tambah wal mukminat ya. Jadi al mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat itu sebenarnya tanpa menambah kata muslimat mukminat itu sudah tercakup. Jadi tidak harus disebutkan ya. Yang penting sudah tercakup. Wal muradu bil banin fi qaulihi min bani Hasyim ma yasmalul banat fa fihi taglibun aidon. Begitu pula kalimat atau kata banin ya. Kata bani di dalam Fathul Mu'in itu juga mencakup perempuan. Jadi Bani Hasyim, Bani Muthalib yang di situ adalah keluarga Nabi, itu tidak hanya yang laki-laki saja tetapi mencakup perempuan juga. Wa Hasyim jadul Nabi wal Muthalib ahu Hasyim bahwa jadul Imam Asy-Syafi'i wa abuhuma Abdul Manaf. Jadi Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Hasyim adalah kakek Nabi dan Muthalib adalah saudara Hasyim ya. Jadi Hasyim punya saudara Muthalib. Dan Muthalib ini adalah apa kakek dari Imam Syafi'i. Jadi antara Nabi dan Imam Syafi'i itu keduanya sama-sama Quraisy ya, tapi beda kakek. Kalau Nabi lewat jalur Hasyim, kalau Imam Syafi'i jalurnya apa Muthalib ya. Dan Hasyim dan Muthalib ini saudara. Mereka berdua adalah anak dari Abdul Manaf. Wa kharaja bi qaulihi Bani Hasyim wal Muthalib Banu Abdi Manaf wa Naufal falaisu minal ali wa in kanu min auladi Abdi Manaf wa dzalika li annahum kanu yu'dzunahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasyim dan Muthalib itu mengecualikan Abdul Manaf dan Naufal. Jadi sebenarnya Abdul Samas dan Naufal. Sebenarnya putra Abdul Manaf itu tidak hanya Hasyim dan Muthalib, tapi ada putra yang lain yaitu Abdul Samas dan Naufal. Tapi mengapa yang menjadi keluarga Nabi hanyalah keturunan Hasyim dan Muthalib? Mengecualikan Abdul Samas dan Naufal itu dikarenakan Abdul Samas dan Naufal itu tidak membela Nabi ya, justru malah menyakiti Nabi. Jadi keturunan dari Abdul Samas dan Naufal itu menyakiti Nabi, tidak membela Nabi, oleh karena itu tidak tergolong keluarga Nabi. Waqilahum kullu mu'min ay qauluhu ya. Qauluhu waqilahum kullu mu'min ay walau kana asyan li'annahu ahwaju ila du'a'i min ghairi. Kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi waqilahum kullu mu'min, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa keluarga Nabi itu tidaklah keturunan Hasyim dan Muthalib, tapi keluarga Nabi adalah seluruh orang yang beriman. Ini mencakup juga orang-orang yang maksiat ya. Maksudnya tidak terkhusus orang baik saja, mencakup juga orang yang masih suka maksiat. Mengapa mencakup orang maksiat? Karena justru mereka yang lebih butuh didoakan daripada yang lain. Jadi kalau orang baik itu kan ya sudah baik. Maksudnya mendoakan orang baik dan orang jelek itu kan kita lebih fokusnya memperbaiki sesuatu yang rusak ya. Jadi orang yang maksiat itu lebih butuh kita doakan ya supaya dia segera berhenti dari kemaksiatannya. Lakin ta'liluhu bil khabari ad-dha'if wa huwa alum hadin. Lakin ta'liluhu bil khabari ad-dha'if bahwa alu Muhammadin kudu takyin yufidu tahsisul mu'min bighairil asid. Akan tetapi walaupun dijelaskan tadi bahwa setiap orang yang beriman ini mencakup pula orang yang maksiat, akan tetapi alasan pemaknaan kullu mu'min ini dengan satu hadis dhaif ya yang berbunyi keluarga Muhammad adalah seluruh orang yang bertakwa, alasan ini menuntut tidak mencakup orang yang maksiat ya. Menuntut orang apa keluarga Nabi itu hanya orang-orang mukmin yang takwa saja. Jadi antara alasan atau dalil dan cakupan isi itu berbeda. Ila ayyurada bitaqi ataqiyu anisyirki bahwa awwalu maratibi taqwa. Kecuali bila kata taqi dalam hadis ini alu Muhammadin qulu taqi. Taqi maknanya orang yang bertakwa ya. Kecuali bila taqi diartikan dengan orang yang menjauhi kesyirikan, orang yang menjauhi menyekutukan Allah. Ya maksudnya orang Islam. Jadi taqi itu kan artinya orang yang menjauhi ya. Jadi yang dijauhi apa? Bisa yang dijauhi adalah dosa, bisa yang dijauhi adalah kekafiran. Kalau diartikan taqi, kalau diartikan dengan orang yang menjauhi kekafiran itu kan berarti memasukkan seluruh orang yang beriman ya. Dan menjauhi syirik itu adalah derajat paling rendah ketakwaan. Qauluhu ay fi maqami du'a'i wa nahwihi. Kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi ay fi maqami du'a'i wa ghairihi. Jadi keluarga Nabi Muhammad bisa diartikan dengan seluruh orang yang beriman itu kalau dalam kondisi berdoa. Jadi apa itu namanya konteksnya dalam berdoa. Al mustahiri anna hadzal qil khosun bi maqami du'a. Wa mahallul khilaf inda adamil qarinah. Wa illa fusira bima yunasibuhu. Bima yunasibuha. Jadi kalimat dalam Fathul Mu'in ini walaupun ada kata wa nahwihi ya di saat berdoa atau yang lain, tapi yang populer itu makna seluruh orang yang bertakwa itu terkhusus di saat berdoa saja. Dan kata alu Muhammad itu bisa bermakna beberapa makna itu kalau tidak ada qarinah, kalau tidak ada tanda yang mengarahkan ke makna tertentu, itu namanya qarinah ya. Artinya kalau ada qarinah berarti harus diartikan ke makna yang sesuai qarinah itu, makna sesuai tanda itu. Qala al-'allamatu subban wa mastahara min anallaika fi maqamid du'a'i tafsirul 'alim bi umumil ajba lastu aqulu bi itlaqihi bal mutajah indi at-tafsil. Kemudian ini ada satu penjelasan dari As-Sobhan ya. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang sudah populer yaitu menafsiri keluarga Muhammad dengan seluruh orang Islam di saat kita berdoa, menurut As-Sobhan itu tidak secara mutlak, tidak bisa dimutlakkan. Menurut As-Sobhan ini adalah apa ya, sesuatu yang perlu diperinci ya.